Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Faqala asy-syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala fi kitabih Wasayal Aba' lil Abna'. Ya bunayya Inna 'ammatal muslimina yanzuruna ila talabatil 'ilmi asy-syarif nadharal ihtiram wa yasta'dhimuna kulla saghiratin taqa'u minhum fa iyyaka ya bunayya an tusallit al-sinatal 'ammah 'ala nafsika. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang di pundak-pundak kalian ilmu yang mulia, yaitu ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya keumuman kaum muslimin, mereka melihat kepada para penuntut ilmu yang mulia, yaitu penuntut ilmu agama dengan pandangan pemuliaan, penghormatan, dan mereka melihat suatu yang besar dari suatu yang kecil, apabila penuntut ilmu itu tergelincir padanya atau terjatuh padanya. Jadi mereka menganggap besar apa yang kecil atau setiap yang kecil ketika penuntut ilmu itu tergelincir atau terjatuh di dalamnya. Maka waspadalah, jagalah diri kalian. Wahai para penuntut ilmu, wahai anakku, kalian kuasakan terhadap diri kalian lisan-lisan keumuman manusia terhadapmu dengan apa yang kamu terjatuh di dalamnya atau padanya. Sebagaimana sudah kita terangkan bahwa penuntut ilmu dengan ilmu yang dia bawa, dengan ilmu yang dia pikul, dia dimuliakan oleh manusia. Jangankan manusia, tentunya siapa saja yang membawa ilmu yang mulia, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan memuliakannya, mengangkat derajatnya. Terlebih lagi tentunya manusia secara umum. Tetapi dengan pandangan manusia, kalau sampai para penuntut ilmu itu melakukan suatu yang salah atau menjatuhkan diri mereka kepada kesalahan, atau mereka menggelincirkan diri mereka kepada satu kesalahan walaupun kecil, karena mereka melihat penuntut ilmu itu adalah suatu derajat yang mulia, tempat yang mulia, yang tidaklah mendatangi dan berada di tempat tersebut kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, mereka dalam hal terjatuhnya dan tergelincirnya atau sengaja ataupun mungkin mendatangi suatu kesalahan walaupun itu kecil, mereka memandang suatu yang besar. Karena itu penuntut ilmu selalu berwaspada, selalu mengawasi, menjaga diri mereka agar mereka selamat dan mereka dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bahwa tidak mungkin mereka terjatuh, tidak mungkin mereka tergelincir, karena selama mereka manusia, mereka tentunya sebagaimana hadis Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap hamba-hamba Allah bisa saja bersalah, terjatuh di dalam kesalahan. Demikian, sehingga karena setiap hamba-hamba Allah bisa saja terjatuh di dalam kesalahan, dia bagaimana untuk menjaga, mengawasi dirinya dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, apatah lagi itu adalah disengaja, itu dilakukan dengan terang-terangan dalam rangka menyelisihi wallahul musta'an, ini tentunya tidak boleh. Demikian pula, jangan sampai dia mendatangi suatu yang jelas-jelas mungkarnya, yang jelas-jelas tidak, yang jelas-jelas dilarangnya dia dalam perkara tersebut. Terlebih lagi demikian, akan dipandang mungkar dia ketika dia melakukannya. Maka hati-hatilah, jagalah diri kita, diri penuntut ilmu. Karena kalau sudah terjatuh, maka lisan-lisan manusia akan mengeluarkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang tentunya berat bagi seseorang untuk mendengarkannya. Jangan kita jadikan atau jangan kita kuasakan pembicaraan mereka terhadap diri kita atau terhadap diri seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi mereka, karena mereka awamun nas, mereka berbicara tidak terbimbing. Demikianlah keadaan mereka. Jadi jangan kita kuasakan mereka dengan lisan-lisan mereka untuk membicarakan kita, dikarenakan kelalaian kita atau dikarenakan terjatuhnya dan sengajanya kita di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dan dipandang itu adalah sebuah kesalahan, bahkan sebuah kemungkaran. Allahul musta'an. Kemudian, la tarfa'u sautaka fil masjid. Jangan sampai pula engkau mengangkat suaramu di masjid. Jangan sampai pula engkau mengangkat suaramu di masjid. Tentunya mengangkat suara di masjid bukanlah suatu perbuatan yang besar, dosa yang besar. Tetapi ini menyelisih adab yang baik. Tentunya ketika seorang mengangkat suaranya, maka di sisi seorang awam atau manusia, mereka memandang ini hal yang tidak layak, hal yang tidak pantas. Karena mereka mengetahui bahwa rumah Allah tidaklah dijadikan tempat untuk mengangkat suara dengan teriakan, dengan tertawa, terbahak-bahak, dengan hal-hal yang menurut mereka bukan hal yang pantas dilakukan penuntut ilmu di dalam masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah mengangkat suaramu, apalagi mengangkatnya seperti keberadaan manusia di keramaian atau mungkin di pasar atau mungkin di tempat-tempat umum yang mereka mengangkat suara, teriak riuh rendah, naam bersorak-sore dan terus dengan apa yang terdengar dari suara-suara mereka, ini tentunya tidak pantas di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, mengangkat suara, sekedar mengangkat suara dengan tanpa hajat, tanpa kepentingan dan tanpa kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh agama, maka dianggap suatu yang dibenci. Suatu yang dibenci, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan orang di dalam dua orang di dalam masjid saling berdebat, mengangkat suara mereka. Maka Rasulullah pun menegur mereka. Naam, la tarfa'u sautaka fil masjid. Karena itu, kita semua harus perhatian dan memperhatikan dengan baik ketika kita di masjid. Jaga lisan kita, jaga suara kita. Apalagi di saat-saat ketika ibadah tidak dilaksanakan, sholat ditegakkan, Setelah azan, yang pada waktu itu adalah waktu ibadah. Setelah azan, waktu ibadah, kita dianggap lagi sholat. Tidak pantas bagi kita untuk teriak. Tidak pantas bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ternilai ibadah. Sehingga kita berkonsentrasi, memfokuskan diri kita untuk beribadah. Kalaupun mungkin ada suara yang terangkat, mungkin terdengar bacaan Al-Quran, qira' Al-Quran, bukan selainnya dari apa-apa yang dibenci bahkan terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini perlu untuk kita perhatikan. Ini bimbingan adab di dalam masjid, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. La terfa'u sautaka fil masjid. Kalau ini kepada laki-laki terlarang, tentunya lebih-lebih perempuan. Di mana perempuan suaranya tentunya lebih harus dijaga. Suaranya tidak boleh diangkat sembarangan, dijaga. Karena itu perempuan tidak pantas berteriak, mengangkat suara. Jangankan dalam perkataan yang itu mubah, perkataan yang ibadah, seperti takbir al-id. Maka disyariatkan bagi wanita takbir id untuk dirinya sendiri, dia cukup mengangkat suara untuk dia dengarkan dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Apatah lagi yang itu bukan ibadah, tentunya dilarang. Itu masuk dalam keumuman hadis, al-mar'atu aurah, mar'a itu adalah aurat. Semuanya aurat, sehingga suaranya pun aurat. Tidak pantas untuk diangkat, tidak pantas untuk diteriakkan. Wallahul musta'an. Jadi la tarfa'u sautaka fil masjid. Sementara suara wanita bukan hanya di masjid, tapi di tentunya semua tempat yang tidak pantas dia mengangkat atau memperdengarkan suaranya, terlebih lagi ada ajnabi, orang yang tidak pantas untuk mendengarkan suaranya. Fa inna dzalika minal ami qabih wa huwa min talabatil ilmi syarif aqbah wa ashaddu nuqra. Karena apabila ini dilakukan dari orang awam, fa inna dzalika minal ami, apabila ini dilakukan dari orang awam atau orang awam yang melakukannya, ini dipandang qabih, dipandang suatu yang jelek. Ketika dia bersuara keras, mengangkat suara, teriak bahkan di masjid, atau memperdengarkan suara-suaranya, terlebih lagi di waktu ibadah, karena orang awam ketika masuk waktu sholat mereka tenang, hudu. Ketika mendengarkan ada dari mereka yang mengangkat suaranya, mereka melihat ini qabih, ini adalah suatu yang amat jelek, atau suatu yang jelek, suatu yang buruk. Wa huwa min talabatil ilmi syarif, dan apabila itu dari penuntut ilmu yang mulia, maka akbah, dia sangat buruk atau sangat jelek. Wa ashaddu nukra, dan itu dipandang kemungkaran yang besar. Kemungkaran yang besar, karena tidak pantas penuntut ilmu mengangkat suara mereka di masjid. Mereka adalah kudwa contoh. Mereka adalah orang-orang yang menjadi tauladan bagi manusia. Karena itu, kita katakan betul-betul untuk kita memperhatikan. Bagaimana seorang penuntut ilmu di masjid? Yaitu dia masuk ke masjid dengan adab-adab. Dia beribadah, dia duduk. Kemudian dia tenang. Kalaupun dia berbicara, dia membaca Al-Quran. Kalaupun dia berbicara, dia berzikir. Demikian. Dia sibukkan dan perhadapkan dirinya kepada Allah ketika dia sudah di dalam masjid, berada di masjid. Kalaupun dia berbicara sebatas hajat yang dibutuhkan, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang berbicara dengannya, tetapi tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan, sebagaimana dikatakan orang yang siap sholat dalam keadaan sholat, orang yang menunggu sholat dikatakan lagi sholat, maka bagi dia untuk diam, khusyuk, tenang. Hanyalah terdengar dari lisannya al-fat, al-dhikr, al-du'a. Juga mungkin dia membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wala tukhasim ahadan min ikhwanika wala tunazi'hu. Jangan sampai engkau di rumah Allah mendebat saudaramu. Tukhasim ahadan min ikhwanika. Engkau mendebat saudaramu. Wala tunazi'hu. Dan jangan pula engkau menentangnya. Jadi mendebat dan menentangnya. Atau bertikai dengannya. Jangan kau berdebat, wala tunazihu, dan jangan kau bertengkar atau bertikai atau menentang, sama semuanya. Bertikai, bertengkar dengan saudaramu. Karena masjid bukan untuk tempat tengkaran, bukan untuk tempat bertikai, bukan untuk tempat tentang-menentang, bukan juga untuk berdebat. Itulah yang membuat marah Rasulullah ketika mendapatkan dua orang yang lagi berdebat tadinya, lagi bertikai tadinya, sampai akhirnya mereka murka berdua, saling ngotot, dan Rasulullah pun menegur mereka dengan marah bahwa masjid tidak pantas diperhadapkan dengan amalan atau amaliyah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wala tudayyiq ala muslim yuridu an yata'abbad fi baitin maulahu. Dan jangan pula kamu mendesak, menyempitkan terhadap seorang muslim yang ingin beribadah di rumah Allah. Jangan engkau mendesak, menyempitkan seorang muslim yang ingin beribadah, yuridu an yata'abbad, menginginkan untuk beribadah, fi baiti maulah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi lapangkan, berikan kelonggaran, biar mereka beribadah dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Jangan mengganggu, jangan mengusik. Jangan melukai, jangan menyakiti dengan perbuatan, dengan perkataan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi seorang ketika masuk ke dalam masjid, sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Tentunya dengan tidak mengganggu kepada selainnya. Kalaupun dia membaca Al-Quran, dia tidak mengganggu orang yang di sampingnya lagi beribadah. Dia mendengar, membaca Al-Quran hanya cukup untuk dirinya saja. Dia tidak memberikan was-was. Dia tidak memberikan gangguan dengan apa yang akan dibaca seseorang dengan sholatnya. Dari bacaan Al-Quran yang dia baca atau zikir yang dia sebutkan dengan keras. Wallahul musta'an. Lapangkan, siapa yang melapangkan urusan manusia, maka dia akan dilapangkan oleh Allah. Terlebih lagi ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa menyempitkan dan mengganggu manusia, maka dia akan disempitkan oleh Allah. Terlebih lagi tentunya itu adalah di rumahnya subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya innal ami idza dakhala al masjida fal ajdar bika wa bihi ayata'allama minkal adab wal khushu'a la an tusi al adab fayatawalla nushaka wa irsyadaka. Wahai anakku, para penuntut ilmu, sesungguhnya seorang awam manusia apabila dia masuk ke dalam masjid, atau sesungguhnya awam manusia dari kaum muslimin tentunya, idza dakhala al-masjid, sesungguhnya awam manusia dari kaum muslimin, idza dakhala al-masjid, apabila dia masuk ke dalam masjid, fal ajdar bika wa bihi ayata'allama minkal adab wal khusyu', maka yang pantas didapatkan darimu dengannya, dia belajar adab darimu dan belajar khusyuk, ayata'allama minkal adab wal khusyuk. Karena engkau adalah penuntut ilmu, engkau adalah kudwa, contoh bagi mereka, maka yang pantas didapatkan darimu dengan mereka, mereka bisa belajar adab, mereka bisa belajar khusyuk, mereka melihat engkau dengan adab yang mulia, dengan ketenangan, dengan khidmat, dengan ibadah, dengan ketundukan, mereka mendapatkan contoh. La antusi al-adab, jangan bahkan engkau menunjukkan adab yang jelek. Jangan bahkan engkau menunjukkan adab yang jelek. Fayatawalla nushaka wa irsyadaka, maka awam ini pun tentunya akan menasihatimu dan membimbingmu, dan itu tidak pantas. Masa awam membimbing para penuntut ilmu? Masa awam yang tidak belajar ilmu membimbing, mengarahkan orang yang belajar ilmu? Ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, penuntut ilmu mengarahkan mereka walaupun tidak dengan lisan. Lisanul maqal, tidak dengan perkataan secara langsung, tapi lisanul hal, dengan bentuk sikap, bentuk perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi, tidak kita yang dinasihati oleh mereka. Maka ini namanya kebalik atau terbalik. Tidak kita yang dibimbing. Maka perhatikan baik-baik wahai para penuntut ilmu. Penuntut ilmu, mereka adalah orang yang beradab, memuliakan dirinya dengan adab, menghiasi dirinya dengan akhlak, adab. Siapa yang tidak memuliakan dirinya dengan adab, dia akan mendapatkan tentunya fadhihah, kejelekan, kerendahan. Dia akan mendapatkan naam, suatu hal yang tidak pantas dari lisan, dari pembicaraan manusia terhadapnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Faya bunayya la tudayyi' syaraf al-ilmi bi isa'atil adab fi buyutillah wa la tusallit al-zinatal amma ala ikhwanika. Wahai anakku, para penuntut ilmu, jangan sampai engkau merendahkan kemuliaan ilmu dengan adab yang jelek di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adabmu Akhirnya orang mengatakan ini penuntut ilmu aja seperti ini. Yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah jelek. Demikian. Wallahul musta'an. Padahal ilmu adalah suatu yang mulia. Hanya saja kita tidak mengamalkannya. Kita hanya menuntutnya tapi tidak mengamalkannya. Wallahul musta'an. Jadi jangan kita merendahkan ilmu, kemuliaan ilmu dengan adab yang jelek di rumah Allah atau di rumah-rumah Allah, fi buyutillah. Wala tusallit alsinatal amma ala ikhwanika. Dan jangan sampai engkau menguasakan lisan-lisan manusia, keumuman manusia terhadap para penuntut ilmu yang lain dari teman-temanmu karena perbuatanmu. Jadi jangan engkau kuasakan lisan manusia membicarakan penuntut ilmu sampai kepada kepada kawan-kawanmu daripada penuntut ilmu. Sehingga disamaratakan semua penuntut ilmu itu sama karena melihatmu dengan jeleknya adab. Jangan engkau bahkan menguasakan lisan keumuman manusia dalam menjelekkan ilmu dan penuntut ilmu dengan perbuatanmu sampai menimpa ala ikhwanika kepada saudara-saudaramu para penuntut ilmu. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Karena mereka melihat engkau penuntut ilmu tentunya sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Mereka melihat engkau sama, tidak ada bedanya dengan yang lain. Wallahul musta'an. Sehingga ketahuilah ilmu itu mulia, ilmu itu tinggi, ilmu itu tempatnya, derajatnya utama, yang membawanya pun demikian. Tentunya dengan ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia amalkan. Di antara ilmu yang dia pelajari, ilmu adab dan kemudian dia amalkan. Karena yang pertama kali untuk diamalkan adalah adab. Dari ilmu yang dipelajari, yang pertama kali diamalkan adalah adab. Terlebih lagi berkaitan dengan rumah Allah. Rumah Allah, tempat kita beribadah, ibadah yang kita tujukan hanya kepada Allah, kepada Rabb kita yang agung, yang besar, penguasa alam semesta, yang hanya Dia yang pantas untuk diibadahi. Seharusnya kita menjadi contoh bagi manusia dengan pengagungan kita kepada Allah. Termasuk rumah-rumahnya yang di situ kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuntut ilmu tidak pantas dengan adab yang jelek, tentunya kurang adab atau tidak beradab, tidak pantas. Sekali lagi penuntut ilmu, dia diketahui sebagai penuntut ilmu dengan adabnya. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan cukup insyaallah taala apa yang kita dapatkan pada pertemuan kita malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.